بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan pembahasan seputar An-Nushrah dan penjelasan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah seputar pembagian An-Nushrah, An-Nushrah Al-Mubahah, demikian pula An-Nushrah Asyirkiyah, Nushrah yang dibolehkan dan nushrah yang di dalamnya terkandung unsur kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Tayyib, sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya. Barakallahu al-muallif wa alaihi rahmatullah, bab ma jaa fi at-tatayyur. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan seputar masalah at-tatayyur. At-tatayyur itu sendiri diambil dari kata at-tayr yang artinya adalah burung. Diistilahkan dengan istilah at-tatayyur disebabkan karena termasuk dari tradisi jahiliyah bangsa Arab di zaman jahiliyah. Mereka bertasya'um, mereka menganggap bahwasanya burung ini termasuk dari tanda-tanda kesialan. Mereka beranggapan burung ini termasuk dari tanda-tanda kesialan. Sehingga termasuk dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mereka jahiliyah, mereka melakukan at-tatayyur untuk menentukan apakah apa yang direncanakannya ini termasuk dari perkara yang di dalamnya terkandung keberuntungan ataukah justru mendatangkan kesialan. Di antaranya adalah mereka mempraktekannya dengan zajr tayr. Zajr itu artinya adalah menghardik ataukah membuat burung tersebut terbang, sehingga dengan terbangnya burung tersebut nantinya mereka akan bisa menyimpulkan perencanaan yang mereka rencanakan apakah mendatangkan kesialan ataukah tidak dengan melihat arah dari terbangnya burung tersebut. Kalau ke arah kanan berarti menandakan demikian, kalau ke arah kiri berarti menandakan demikian dan demikian. Bahkan juga termasuk dari tradisi mereka jahiliyah beranggapan bahwasanya pada sebagian jenis burung-burung tertentu, ketika dilihat oleh seseorang, maka dengan dia melihat burung tersebut akan sebagai pertanda munculnya kesialan pada dirinya. Nah, kalau semisal seorang melihat ada burung demikian dengan sifat demikian, maka itu adalah sebagai pertanda kesialan. Ini makna at-tatayyur secara bahasa diambil dari kata at-tayr yang bermakna burung. Adapun secara istilah mereka para ulama mengartikan makna at-tatayyur memiliki lingkupan yang umum, yakni terkena kepada apa saja yang dilihat, apa saja yang didengar. Kalau semisal dengan apa yang dilihat dan didengar tersebut akan menimbulkan dan memunculkan perasaan sebagai bertanda munculnya kesialan dan kejelekan pada dirinya, sehingga beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat ataukah yang didengar dalam perkara apa saja. Ini dimasukkan oleh mereka para ulama termasuk dari jenis dan makna at-tatayyur. Naam. Dalam perkara apa saja. Kalau seorang melihat adanya kupu-kupu, ya kan, gak biasa di tengah malam masuk ke dalam rumah, ini sebagai pertanda bahwasanya pemilik rumah tersebut akan kedatangan yang namanya berkah. Nah, ataukah semisal seseorang dia berjalan, kemudian di tengah jalan dia melihat seekor ular yang berjalan berwarna hitam, maka dia beranggapan bahwasanya munculnya ular tersebut akan mendatangkan kesialan kepada dirinya, akan mendatangkan demikian dan demikian. Ini semuanya termasuk dari jenis-jenis makna at-tatayur. Dan tatayur ini termasuk dari kesyirikan. Tatayur ini termasuk dari perbuatan kesyirikan dan akan bisa menafikan at-tauhid pada diri seseorang. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan, wa'lam anna at-tatayyura yunafi at-tauhid. Dan ketahuilah bahwasanya perbuatan tatayur tersebut akan bisa menafikan tauhid. Wa wajhu munafatihi lahu min wajhain, dan sisi kenapa tatayur tersebut bisa menafikan tauhid pada diri seseorang itu dilihat dari dua sisi. Al awwalu, sisi yang pertama, annal mutatayyira qata'a tawakkulihi 'ala Allah wa 'tamada 'ala ghairihi. Bahwasanya seseorang yang melakukan tatayur, dia akan memutus rasa tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal dan bersandar kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan melihat adanya burung tersebut, maka dia lupa bahwasanya Allah yang memberikan kepada dirinya kebaikan, Allah juga yang menakdirkan kepada dirinya adanya musibah. Dia akan bisa mengikis tawakal seorang hamba dan bersandar kepada makhluk. Naam. Ini sisi yang pertama. Seorang yang bertawakul, seorang yang melakukan tatayur, dia akan memutuskan rasa tawakalnya kepada Allah dan bersandar kepada makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian yang kedua, annahu ta'alluqun bi amrin la haqiqata lahu. Seseorang ketika dia melakukan tatayur, hakikatnya adalah menyandarkan urusannya ke sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Ke sesuatu yang apa? Yang tidak ada hakikatnya. Tidak ada hubungan antara apa yang dilihat dan didengarnya tersebut dengan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dia sangka akan datang setelah melihatnya dan mendengar sesuatu yang didengarnya. Sehingga tidak ada hubungan antara apa yang dia khawatirkan dengan sikap tatayurnya kepada burung, demikian pula yang semisalnya. Ini dua sisi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, yang dengan keduanya sebagai bukti bahwasanya tatayur akan menafikan at-tauhid. Naam. Dan ketika seseorang dia melakukan tatayur, menganggap sial dengan munculnya sesuatu atau mendengar sesuatu, beliau juga menyebutkan la yakhlu min halain, memiliki kemungkinan ada dua keadaan pada dirinya. Seorang yang melakukan tatayur kemungkinan dia akan terjatuh pada salah satu dari dua keadaan. Al awalu, yang pertama, ayah juma wayastajiba lihadhihi at-tayrah wayada'ul amal. Kemungkinan yang pertama adalah dia akan mempercayai, demikian pula beranggapan benar terhadap tatayur yang dilakukannya, sehingga dengannya akan berimbas dia meninggalkan amalan. Sehingga dengannya dia akan berimbas meninggalkan amalan. Dan ini tentu adalah perkara yang sangat besar. Nah, dan termasuk perkara yang dilarang di dalam al-Islam. Seseorang meninggalkan amalan, meninggalkan rencana yang dia lakukan disebabkan karena at-tatayyur. Ini keadaan yang pertama, dia akan tinggalkan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, ayyam dia walakin fi qalaqin wahamin wa ghammin. Dia akan terus melakukan perbuatannya tersebut, namun dia lakukan dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan kesempitan, dipenuhi dengan kegundahan dan kesedihan. Karena tatayyur yang dia lakukan ternyata berimbas pada suasana hatinya. Nah, dia lakukan namun dibayang-bayangi dengan sesuatu yang menakutkan. Dan keadaan yang kedua ini lebih ringan dibandingkan yang pertama. Keadaan yang kedua lebih ringan dibandingkan yang pertama. Asy-Syaikh bin Baz sendiri alaihi rahmatullah beliau menyebutkan bahwasanya hukum seseorang melakukan tatayyur itu terbagi menjadi dua keadaan. Hukum seseorang melakukan tatayyur itu terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah bila seseorang berkeyakinan, secara makna kita sebutkan, bahwasanya dengan apa yang dilihat dan didengarnya tersebut sebagai satu sebab yang dengannya dia mendapatkan keburukan dan kesialan, maka yang seperti ini akan membawakan pelakunya ke dalam perkara syirik besar. Maka yang dengan dengan niatan atau keyakinan tersebut akan mengakibatkan pelakunya terjatuh ke dalam perbuatan syirik besar. Karena dia berkeyakinan ada makhluk selain Allah Azza wa Jalla yang memiliki andil di dalam mengatur urusan-urusan seorang hamba di dalam menakdirkan kejelekan-kejelekan, demikian pula keburukan-keburukan yang menimpanya. Nah, syirik besar ditinjau dari sisi yang tadi kita sebutkan. Adapun yang kedua, kalau misal tidak memiliki keyakinan seperti yang tadi kita sebutkan, dia masih percaya kepada Allah Azza wa Jalla, namun pada dirinya meyakini itu adalah sebagai pertanda atau sebab munculnya kesialan, maka beliau menghukumi yang demikian termasuk dari syirik asghar. Wallahu a'lam. Sehingga secara kesimpulan, at-tatayyur seperti yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin akan menafikan at-tauhid. Yang terkadang menafikan tauhid secara sempurna menyebabkan tauhid tersebut hilang dari dirinya karena syirik besar akan menghapus at-tauhid, ataukah mengurangi at-tauhid. Mengurangi at-tauhid disebabkan karena tatayyur yang dilakukannya ini termasuk dari jenis syirik kecil. Wallahu a'lam. Naam. Tayib, di sini mu'alif menyebutkan beberapa dalil terkait masalah at-tatayyur. Yang pertama beliau sebutkan firman Allah Azza wa Jalla, ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktharahum la ya'lamun. Naam. Disebutkan pada ayat yang sebelumnya, wa in tusibhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Naam. Dan apabila mereka tertimpa satu musibah, Allah kisahkan ayat ini berkisah tentang kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika mendakwahi Fir'aun dan bala tentaranya. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, ketika mereka ditimpa kejelekan, maka Fir'aun dan para pengikutnya akan bertatayur dengan Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Mereka menganggap bahwasanya dengan adanya Nabi Musa sebagai sebab mereka ditimpa kesialan. Mereka beranggapan musibah-musibah yang Allah timpakan kepada mereka yang hakikatnya adalah azab dari sisi Allah adalah sebagai sebab adanya Nabi Musa dan orang-orang yang beriman bersamanya. Kemudian Allah bantah dan sebutkan, ala innama ta'iruhum indallah, ketahuilah bahwasanya ta'iruhum indallah, nasib-nasib mereka terkait musibah-musibah, demikian pula kesialan-kesialan yang mereka hadapi adalah indallah, berada di sisi Allah, berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Bukan dikarenakan Nabi Musa, bukan disebabkan karena orang-orang yang beriman bersamanya, namun Allah yang menakdirkan mereka ditimpa musibah, ditimpa bencana, yang menentukannya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Demikian pula ayat yang berikutnya, kisah Ashabul Qaryah dalam surah Yasin. Allah sebutkan, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka mengatakan sesungguhnya nasib-nasib kalian adalah bersama dengan amalan-amalan kalian. Kalau kalian mengingatnya, bahkan kalian adalah satu kaum yang musrifun, yang berlebih-lebihan. Dengan dua ayat yang tadi kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara atau tayyur tidak hanya termasuk dari amalan tradisi yang diamalkan oleh mereka masyarakat jahiliyah. Bahkan perkara tatayur juga dilakukan di umat-umat sebelum Islam. Umatnya Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun, ternyata bertatayur. Demikian pula kisah Ashabul Qaryah yang Allah sebutkan dalam surat Yasin, mereka juga melakukan tatayur. Mereka melakukan at-tatayur. Nah, dan amalan tersebut adalah amalan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini dua ayat sebagai bantahan bahwasanya tatayur ini termasuk dari perkara yang diharamkan, dan di dalamnya tadi kita sebutkan termasuk ada unsur kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, kita bacakan hadis yang dibawakan oleh musannif di hadis yang di bawahnya. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la adwa. La adwa itu artinya tidak ada penyakit yang menular. La adwa. Naam. Tidak ada penyakit yang apa? Yang menular. Wala tiyarah, dan tidak ada tiyarah atau tayyur. Ini perkara yang tidak ada. Tadi kita sebutkan ketika seorang dia melakukan tayyur, hakikatnya dia bersandar kepada sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Sehingga Rasul menafikan adanya tayyur. Tidak ada tayyur. Wala hamata, dan tidak ada hamah. Kalau hamah, sebagian di antara para ulama mentafsirkan maknanya adalah sejenis burung yang mirip dengan burung hantu. Nah, karena termasuk dari kebiasaan jahiliyah, ketika mereka melihat burung tersebut, mereka bertatayur. Oh, ada burung hantu ini. Nah, di tengah malam, ini sebagai bertanda bahwasanya di kampung ini akan terjadi bencana. Nah, ataukah yang mirip dengan ini adalah keyakinan sebagian masyarakat yang beranggapan bahwasanya suara burung-burung tertentu di tengah malam sebagai pertanda adanya seorang yang meninggal dunia, atau adanya seseorang yang akan wafat, yang meninggal dunia. Ini juga termasuk dari jenis tatayur yang dilarang dan dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala hamah, tidak ada yang namanya burung hantu. Wala sofar, dan tidak ada sofar. Dan tidak ada sofar. Sebagian mentafsirkan makna sofar di sini adalah bulan Safar. Karena termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah, mereka beranggapan bahwasanya bulan tersebut adalah bulan yang mendatangkan kesialan. Sehingga mereka pun memilih ketika melakukan perjalanan untuk mereka lakukan selain dari bulan tersebut. Keempat perkara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama al-adwa, yang kedua tiarah, yang ketiga hamah dan as-safar, Ini semuanya termasuk dari perkara-perkara yang bertentangan dengan at-tauhid. Naam. Adapun perkara yang pertama yang beliau sebutkan di dalam hadis tersebut, adwa, tidak ada penyakit menular. Adwa. Terdapat keterangan dari mereka para ulama terkait tafsir dan maksud dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tersebut. Makna al-adwa disebutkan di dalam salah satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yuradu mumarradun ala musah. Tidak boleh binatang yang sakit itu digabung dengan binatang yang sehat. Ya, ini kalau misalnya seorang memiliki binatang yang sakit, maka jangan dicampur dengan binatang yang sehat. Menunjukkan bahwasanya sakit yang diderita oleh binatang tersebut akan bisa menular ke binatang yang lainnya. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, dan belum menyebutkan seputar hadis ini pada bab la adwa wa la tiyarah. Tidak ada adwa dan tidak ada tiyarah, yang menunjukkan seakan-akan di dalam hadis ini memiliki makna yang berbeda dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Sementara di dalam lafaz yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan firra minal majdhumi firaraka minal asad. Larilah engkau dari seseorang yang terkena penyakit kusta seperti larimu dari binatang asad, binatang singa. Nah, menunjukkan bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seseorang yang sehat untuk menjauh dari seorang yang terkena penyakit kusta tersebut. Penyakit kusta ma'ruf, ya kan, penyakit yang menyebabkan akhirnya kulit, demikian pula daging seseorang akan terinfeksi dengan sejenis bakteri, kemudian terkadang menyebabkan akhirnya seorang mengalami kelumpuhan disebabkan karena virus tersebut, wal'iyadzubillah. Al-muhim, kedua hadis ini seakan-akan bertentangan dengan sebagian hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika salah seorang sahabat beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar masalah adwa, penyakit menular dari binatang ternak yang dimilikinya. Kemudian Rasul mengatakan famanilladzi ya'dal awwal. Nah, terus siapakah yang menularkan untuk binatang yang pertama kali terkena penyakit tersebut? Artinya tidak ada yang namanya penyakit menular. Karena kalau misal ada penyakit yang menular, nah terus dari mana munculnya penyakit tersebut? Tentu yang menakdirkan seseorang sakit atau binatang itu sakit hanya Allah Azza wa Jal. Allah yang menghendaki untuk kemudian seekor binatang jatuh sakit dan menderita sakit-sakit tersebut. Sehingga seakan-akan kedua hadis ini bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan disebutkan oleh mereka para ulama terkait menggabungkan antara kedua riwayat yang berbeda yang tadi kita sebutkan, seakan-akan sebagian lafaz hadis menyebutkan ditetapkan adanya penyakit yang menular, sebagian yang lain menyebutkan tidak ditetapkannya adanya penyakit yang menular. Secara kesimpulan mereka menyebutkan bahwasanya makna hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seputar dinafikannya adwa, penyakit yang menular, adalah terkait menular dengan sendirinya penyakit tersebut tanpa disertai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. tidak ada adwa. Artinya tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa kehendak Allah Azza wa Jal. Artinya seseorang bisa jadi sakit disebabkan karena tertular oleh orang lain yang menularkan dirinya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan karena penyakit tersebut. Ini sebagai bantahan atas mereka orang-orang musyrikin jahiliyah yang beranggapan bahwasanya yang namanya penyakit akan bisa menular dengan sendirinya tanpa ada kehendak dan takdir dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang dibantah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la adwa, la adwa. Adapun terkait bisa menularnya satu penyakit dengan izin Allah Azza wa Jalla, ini perkara yang ditetapkan, perkara yang ditetapkan. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk mendekati seorang yang terkena penyakit kusta. Bahkan Rasul menyebutkan firaraka minal asad, seperti larinya engkau dari binatang asad, binatang singa. Menunjukkan harus lari, ya kan? Harus menjauh. Karena penyakit tersebut akan bisa menular kepada dirinya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah memegang tangan seseorang yang terkena penyakit kusta. Ada salah seorang yang terkena penyakit kusta datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengambil tangan orang tersebut dan mengatakan kepada beliau, "Kul minat ta'am," makanlah makanan ini. Yang dimaksud oleh beliau adalah makanan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam memakan makanan tersebut. Rasul memegang tangannya, tidak menjauh dari orang tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena menganggap bahwasanya penyakit tersebut tidak bisa menular dengan sendirinya, yang menularkan penyakit adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Sehingga disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin secara makna, fa wa hadzal jam'u alladhi asharna ilaihi wa ahsanu ma qila fil jam'i bainal ahadits. Dan cara mengumpulkan antara beberapa dalil yang berbeda terkait masalah penyakit yang menular yang tadi kita jelaskan adalah termasuk dari makna yang paling bagusnya dari sekian banyak pendapat untuk mengumpulkan beberapa hadis-hadis tersebut. Karena sebagian di antara mereka, para ulama, ada yang beranggapan bahwasanya pada beberapa hadis tersebut diterapkan adanya nasikh wal mansukh. Ada yang dihapus dan ada yang menghapusnya. Nah, yang menghapusnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa, tidak ada penyakit yang menular. Yang dihapus adalah sabda Rasul, firra minal majzum firaraka minal asad. Nah, namun yang sahih seperti yang tadi beliau sebutkan, karena dengan seseorang mengumpulkan beberapa dalil-dalil tersebut, hakikatnya dia telah menetapkan semua hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalimat yang berikutnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la tiyarata, tidak ada tiyarah. Dan makna tiyarah yang tadi kita sebutkan maknanya adalah at-tatayyur. Seseorang beranggapan dengan binatang yang dilihat atau suara yang didengar sebagai bertanda munculnya kejelekan pada dirinya. Ini termasuk dari perkara yang tadi kita sebutkan akan bisa menafikan atau hid. Kemudian yang berikutnya adalah wala hammah. Wala hammah. Terdapat dua pentafsiran dari kalangan mereka, para ulama. Yang pertama, makna hammah di sini adalah daun yusibul marid. Sejenis penyakit yang akan menimpa seorang yang sakit. wa yantaqilu ila ghairihi ala hadha tafsir wa yantaqilu ala ghairihi, dan bisa menyebar ke orang lain. Sehingga makna hamah sebagian ulama mentafsirkan maknanya adalah sejenis penyakit yang akan bisa berpindah penyakit tersebut ke orang lain. Adapun yang kedua, makna dari hama adalah thayrun ma'rufun yushbihul bumah. Kata Syekh Utsaimin, makna hama di sini sebagian ulama mentafsirkan adalah thayrun ma'rufun yushbihul bumah. Sejenis burung yang ma'ruf yang jenisnya mirip dengan burung hantu. Nah, mungkin pernah ya kan kita melihat burung hantu. Nah, hamah itu sejenis dengan burung hantu tersebut. Yang secara kesimpulan, mereka masyarakat jahiliyah beranggapan bahwasanya dengan seseorang melihat burung tersebut ataukah mendengar suara burung tersebut sebagai pertanda munculnya kejelekan. Ini juga termasuk dari jenis atau tuyur, dan dengan tafsir makna kedua yang tadi kita sebutkan memberikan makna di dalamnya memiliki makna khusus dan masuk pada makna at-tathayyur yang disebutkan di awal hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Safar yang tadi kita sebutkan maknanya adalah bulan Safar, karena mereka beranggapan bahwasanya di bulan tersebut akan mendatangkan kejelekan, demikian pula kesialan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan adanya kesialan dari bulan tersebut. La Safar, tidak ada yang namanya bulan Safar. Masuk pada kategori makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la Safar adalah di bulan apa saja dan di hari apa saja dan tanggal apa saja yang seseorang beranggapan bahwasanya di bulan tersebut atau di tanggal tersebut, di hari tersebut, seseorang tidak dibolehkan melakukan perjalanan, melakukan sesuatu karena dikhawatirkan akan munculnya, akan menimbulkan bencana dan musibah pada dirinya. Nah, ini juga hakikatnya termasuk dari tradisi jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian kita bacakan hadis yang setelahnya. Wa zada muslimun la naw'a wa la ghaula. Dan ditambahkan dalam riwayat al-Imam Muslim dengan lafaz la naw'a wa la ghaula, tidak ada naw. Nau di sini artinya adalah bintang, karena termasuk dari kebiasaan jahiliyah mereka beranggapan munculnya bintang-bintang tertentu sebagai bertanda akan adanya bencana yang akan menimpanya, sehingga dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la nau'a, menunjukkan di sini khobar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait amalan-amalan jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepercayaan terhadap burung, kepercayaan bahwasanya di bulan-bulan tertentu akan mendatangkan kesialan, kepercayaan pada burung-burung tertentu ketika dilihat akan mendatangkan bencana, bahkan mempercayai dengan kemunculan bintang-bintang tertentu ini sebagai bertanda munculnya musibah dan bencana. Ini juga termasuk dari perkara yang akan bisa menafikan at-tauhid. Naam. Wala ghaula, dan tidak ada ghaul. Tidak ada ghaul. Makna dari ghaul sebagian mentafsirkan maknanya adalah hantu. Nah, maknanya apa? Hantu. Naam. Dan diceritakan bahwasanya termasuk dari tradisi jahiliyah ketika mereka safar ataukah melakukan perjalanan, kemudian mereka akan melihat, kemudian ketika mereka menemui adanya jalan yang bercabang, maka mereka akan beranggapan kalau semisal di jalan ini mereka berpapasan dengan ghaul, berarti jalan tersebut adalah jalan yang kalau semisal dilalui oleh seseorang akan menimbulkan adanya bencana. Maka dari itu mereka akan memilih jalan yang lainnya. Nah, mereka akan memilih jalan yang lainnya. Antum berjalan lurus, sekalinya bertemu dengan hantu. Maka tradisi jahiliyah mengharuskan seseorang untuk memilih jalan yang lainnya, ima di sebelah kiri, ima di sebelah kanan, dengan cara memutar. Karena dengan kita meneruskan melewati jalan tersebut akan memunculkan adanya kesialan dan kejelekan. Sehingga ini juga termasuk perkara yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ghaula. Dan makna dari kedua kalimat yang tadi kita sebutkan, launa lanau awala ghaula, mirip dan kurang lebihnya sama dengan dinafikannya atiyarah alhamah, demikian pula as-safar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walahuma an Anasin, dan masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Tidak ada adwa, tadi kita sebutkan tafsirnya adalah penyakit yang menular, dan telah kita sebutkan rincian tafsir yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait makna adwa yang tadi kita sebutkan. Wala tiyarata, dan tidak ada tiyarah, tidak ada tatayur. Sehingga seorang ketika dia menyandarkan nasibnya dengan tiyarah, hakikatnya dia telah menyandarkan sesuatu yang tidak ada wujudnya. Wa yu'jibuni al-fa'lu, dan sangat disukai oleh aku yang namanya al-fa'lu. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai yang namanya al-fa'lu. Qalu, maka mereka para sahabat mengatakan, wa mal fa'lu, apa yang dimaksud dengan fa'lu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik artinya kalimat-kalimat yang didengar oleh seseorang, yang dengan kalimat tersebut seseorang akan muncul semangatnya untuk melakukan sesuatu dan meyakini akan adanya kebaikan dari kalimat yang didengarnya. Inilah yang dimaksud dengan al-fa'lu. Inilah yang dimaksud dengan apa? Al-fa'lu. Kalau tatayur tadi berhubungan dengan kejelekan, as-safar juga sama, nau dan ghol juga sama berhubungan dengan kejelekan. Kalau fa'lu adalah sesuatu yang didengar oleh seseorang, namun dia beranggapan bahwasanya dengan dia mendengar sesuatu tersebut adalah sebagai pertanda kebaikan untuknya. Sebagai pertanda kebaikan untuknya. Inilah perkara yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan termasuk dari perkara yang disunahkan untuk seseorang melakukan al-fa'lu. Dan hakikat dari al-fa'lu adalah seseorang dengan dia melakukannya, dia akan menumbuhkan pada dirinya sifat husnul dzan, baik sangka kepada Allah azza wajalla. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah perjanjian Hudaybiyah. Kisah perjanjian Hudaybiyah. Bagaimana mereka orang-orang musyrikin mengutus salah seorang delegasi mereka yang bernama Sahal untuk kemudian menandatangani isi-isi dari perkara-perkara yang disepakati antara kaum muslimin dengan mereka orang-orang musyrikin. Ketika Rasul melihat yang datang adalah seorang yang bernama Sahal, maka Rasul melakukan at-tafa'ul. Beliau beranggapan bahwasanya dengan munculnya seorang yang bernama Sahal ini sebagai bertanda akan memberikan kemudahan untuk Islam, demikian pula untuk kaum muslimin. Nah, demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Ini juga termasuk perkara yang dianjurkan untuk seorang melakukan al-fa'al. Disebutkan oleh Imam Ibn Athir alaihi rahmatullah, at-tafa'ul Mithlu ayyakuna rajulun maridun yatafa'alu bima yasma'u min kalamin fayasma'u akhar yaqulu ya salim. Yang dimaksud dengan tafa'ul seperti seseorang yang sakit, dia mendengarkan ada suara dari orang lain mengatakan wahai Salim. Dia sedang sakit. Dia sedang apa? Sakit. Mungkin berbaring di ranjangnya. Kemudian dilihat ada di tengah jalan orang memanggil temannya dengan namanya. Dan nama orang tersebut adalah Salim. Wahai Salim. Wahai Salim. Maka akan muncul harapannya bahwasanya dia akan bisa selamat dari penyakitnya. Nah, atau semisal kata beliau juga au yakunu talaba dhalatin fayasma'u akhar yaqulu ya wajid, atau seperti seorang yang sedang mencari barangnya yang hilang, ketika dia sedang mencari kemudian ada seorang memanggil kawannya yang bernama Wajid. Wahai Wajid. Wahai apa? Wajid. Maka dia bertafa'ul. Wajid itu kan artinya seorang yang mendapatkan. Dia bertafa'ul untuk kemudian dengannya dia berharap bahwasanya dia akan benar-benar mendapatkan barangnya tersebut. Nah, dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatafa'alu wa la yatatayyaru wa yu'jibuhu al-ismul hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan tafa'ul dan tidak melakukan tatayyur. Dan beliau sangat menyenangi mendengarkan nama-nama yang bagus. Ya Hasan, ya Qabil, ya Makhul dan semisalnya. Sehingga seorang dia bertafa'ul ketika mendengarkan nama-nama tersebut ataukah panggilan-panggilan tersebut, ia mengharapkan di balik dari itu seluruhnya adanya kebaikan yang Allah berikan untuknya. Inilah makna dari at-tafa'ul. Wallahu a'lamu bishawab. Adapun kelanjutan dari pembahasan seputar riwayat hadis yang tadi kita sebutkan, insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang berikutnya biidznillah taala. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.